إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kula bid'atin dhalalah wa kula dhalalatin finnar. Kita masih membaca penjelasan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam hadis yang kita kenal dengan hadis Jibril, di mana hadis ini sangat panjang, dan di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang masalah sholat. Dan kita telah sampai pada penjelasan beliau rahimahullah berkaitan dengan sujud, di mana telah kita baca sebagian dari penjelasan beliau, bahasanya dianjurkan ya bagi seseorang yang berada dalam keadaan ini, berada dalam keadaan sujud, untuk dia memperbanyak berdoa. Dikarenakan keadaan tersebut merupakan keadaan yang seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya, maka sepantasnya bagi kita untuk memanfaatkan, ya, untuk kita berdoa pada keadaan ini, apapun masalah yang kita hadapi, apapun, ya, keinginan yang kita inginkan. Selama keinginan tersebut tidak sebagaimana dalam disebutkan di hadis Rasul alaihi salatu wasallam tidak mengandung dosa, tidak ada unsur untuk memutus silaturahmi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Naam. Sebagaimana yang kita ketahui, jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya di kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala boleh jadi akan menghindarkan seorang hamba dari kejelekan yang akan menimpanya. Atau kemungkinan yang berikutnya, seorang hamba akan diberi pahala dengannya, dengan pahala kelak di akhirat. Nah, sehingga tidak ada ruginya seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu doa masalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Ini merupakan motivasi bagi kita, nah, untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dalam sekali doa kita meminta kepada Allah, seketika itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi pula seorang berdoa berkali-kali, akan tapi karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah Subhanahu wa taala menunda untuk dikabulkan pada hamba tersebut. Barakallahu fikum. Jadi doa yang kita panjatkan itu umum, meskipun itu berkaitan dengan dunia. Seorang menginginkan untuk mempunyai anak, untuk dimudahkan rezekinya, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan kebaikan baik dunia dan akhiratnya, maka hal tersebut diperbolehkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Saimin dalam syarahnya. Kita lanjutkan. Dari penjelasan Ibnu Saimin rahimahullah, sekarang kita akan membaca penjelasan beliau berkaitan dengan kaifiyah. Tata cara seorang sujud. Kata beliau rahimahullah ta'ala, وَيَسْجُدُ الْإِنْسَانُ بَعْدَ الرَّفْءِ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَسْجُدُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ كَفَّيْهِ ثُمَّ جَبْهَتَيْهِ وَأَنْفَيْهِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَى الْيَدَيْنِ أَوَّلًا. Ya, kata Ibnu Saimin rahimahullah, seseorang yasjudu, dia sujud, ba'da raf'i minar ruku, setelah i'tidal, setelah mengangkat dari ruku. Wa yasjudu ala rukbataihi awalan, dia sujud dengan rukbataihi, lututnya terlebih dahulu. Summa, kemudian kafaihi, kedua tangannya, setelah meletakkan kakinya, ini lututnya, lalu kedua tangannya. Summa jabhatihi wa anfihi, kemudian dahi dan hidungnya. Wala yasjudu alal yadaini awalan, dan dia tidak sujud dengan mendahulukan kedua tangannya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha, karena Rasul alaihi salatu wasallam melarang andzalik, dari yang demikian. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir. Jika salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia, kalau bahasa ba'ir, yakni unta, turunnya. Kalau kita membahasakan berarti menderu. Jadi menurunkan kakinya untuk turun, menurunkan tubuhnya. Jangan seperti turunnya unta, seperti itu ya. Kata beliau, wa burukul ba'ir, turunnya unta, yakunu alal yadain awalan, jadi tangannya terlebih dahulu. Kalau unta turun, tangannya terlebih dahulu. Meskipun ini perkara khilaf, insyaallah nanti akan disebutkan pendapat yang lain dari hal ini. Baik, kita baca ini dulu. Jadi kata beliau, turunnya unta ini untuk menurunkan tubuhnya ini alal yadaini awalan, pertama kali yang diturunkan adalah tangannya. Kama huwa musyahad, sebagaimana disaksikan yang demikian itu. Nah, ketika unta turun katanya. Wa inna manaha ar-rasul an dzalik. Baik, sebelum kita lanjutkan. Kita ikuti dulu ini saja. Nah, karena Rasul alaihi salatu wasallam melarang hal yang demikian disebabkan karena tasyabbuh, menyerupainya seseorang dengan hewan. Tasyabbuh bani Adam dengan hayawan, dengan hewan. Wala siyama terlebih fi shalah, dalam perkara salat ini merupakan amrun ghairu marhub, perkara yang tidak disenangi, tidak disukai padanya. Baik. Kata beliau, lam yadkurillahu tashbiha bani Adam bil hayawan illa fi maqami dzam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan penyubraan bani Adam kepada hewan kecuali fi maqami dzam. Ya. Pada perkara yang tercela. Tidaklah seseorang, yakni manusia, bani Adam diserupakan kepada hewan kecuali hal tersebut merupakan perkara yang sangat sangat jelek, sangat hina. Naam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kata Allah Subhanahu wa taala maknanya, bacakan kepada mereka wahai Nabi berita tentang orang-orang yang atainahu ayatina, yang kami memberikannya ayat-ayat kami, yang kami memberikan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami, fansalakha minha, kemudian dia melepaskan diri darinya, tidak mau mengikutinya. Fatba'ahu syaitan, sehingga syaitan pun mengikuti orang tersebut untuk menggoda dan menyesatkan orang tersebut. Fakana minal ghawin, sehingga orang tadi termasuk orang-orang yang tersesat. Kemudian Allah menyebutkan, walau syi'na larafa'nahu biha. Walau syi'na larafa'nahu biha. Jika kami berkehendak. Naam. Sekiranya larafa'nahu biha, niscaya kami akan tinggikan dia biha dengan ayat-ayat tadi. Walakinnahu, akan tetapi orang tersebut akhlada ilal ard, dia lebih condong kepada dunia. Dia lebih condong kepada dunia. Fatba'ahu, fattaba' hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalb, maka permisalannya seperti kalb. Ya, kalbun. Nah, yang belajar bahasa Arab seperti anjing. Nah, in tahmil alaihi alhas, jika engkau menghalaunya, yalhas, dia melet. Naam. Ya, menjulurkan lidahnya. Au tatruku yalhas, jika kau biarkan, ya tetap melet, tetap seperti itu. Ini namanya anjing. Nah, ini permisalan orang-orang yang tidak mengindahkan, tidak mengikuti, tidak mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Masalul ladzina humilut taurata. Permisalan orang-orang yang diberi amanah untuk mengemban at-taurat. Baik. Summa lam yahmiluha. Kemudian dia tidak membawanya, tidak mengamalkannya. Kama salil himar, maka permisalannya seperti himar, keledai. Yahmilu asfara, yang membara kitab-kitab. Maka bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Maka sungguh sangat jeleklah permisalan orang-orang kaum yang kadzabu biayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Mungkin kita telah membaca syarahnya ya di Radu Sorehin. Ustaz Abu Abdul Amir kayaknya sudah naam membaca hadis ini. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, al-a'idu fi hibbatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali hibah, yakni pemberiannya, permisalannya kal-kalb, seperti anjing yang muntah, kemudian dia ya'udu fi fayhi, menelan kembali apa yang dia ya muntahkan tadi, yang dia muntahkan lagi ditelan kembali. Ini permisalan orang-orang yang memberi lalu kemudian meminta apa yang dia beri naam kepada orang tersebut. Di hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasalam juga menyebutkan alladzi yatakallamu yaumal jumu'ah, orang yang berbicara pada hari Jumat, wal imamu yakhthub, dalam keadaan imam berkhutbah, orang yang berbicara pada hari Jumat dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, kama salil himar yahmilu asfara. Naam. Sebagaimana al-himar, keledai yang membawa asfara, yakni kitab-kitab. Jadi permisalkan seperti keledai. Maka kata Ibnu Saimin rahimahullah, fa'anta tara, engkau melihat, anna tashbiha bani Adam bil hayawan lam yakun illa fi maqamiz zam. Tidak disebutkan ya penyerupaan bani Adam dengan hewan ini kecuali pada tempat yang ya jelek, permasalahan yang tidak baik. Walihada, oleh karena ini seorang yang sholat dilarang untuk dia turun sebagaimana turunnya ba'ir unta, dengan dia mendahulukan tangannya. Kata Ibnu Saimin rahimahullah. Bahkan seharusnya yang dilakukan adalah qaddama, dia mendahulukan rubbatain, kedua lututnya. Illa, kecuali idza kana hunaka, jika di sana terdapat udzur, seperti orang yang telah tua atau dia ada masyakoh, rasa berat ketika dia melakukan dengan lututnya terlebih dahulu, maka yang demikian tidak mengapa. Atau seorang yang sakit, atau seseorang yang di lututnya ada luka atau yang semacamnya, maka tidak mengapa mendahulukan kedua tangannya, kata beliau rahimahullah. Akan tapi naam di sana ada pendapat ini yang disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimahullah sebagaimana yang dikuatkan pendapatnya Ibnu Qayyim, juga selaras dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimahullah taala. Ini ada khilaf yang panjang. Sebagian ulama ya termasuk Al-Albani dalam sifat salat Nabi beliau menyebutkan juga di silsilah Huda wa Nur. 6. Berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Saimin. Syekh Fauzan juga, Syekh Saleh Fauzan, beliau juga berpendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Saimin, yang beliau juga menukilkan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Huda wa Nur, ketika disebutkan hadis tersebut, maka beliau membantah. Naam, dengan membawakan ya beberapa hadis. Ya, beliau menyebutkan dalam sana, saya bacakan sedikit. Ya, kata beliau, as-sahih, nahnu na'taqid anna sahiha as-sabita anin nabi alaihi salatu wasalam hina kana yasjudu inna makana yasjudu ala kafaihi wa huna hadisani ahaduhuma min qawli alaihi salatu wasalam wa ukhra min fi'lihi. Kami, kata Ibnu Saimin, na'taqid, berkeyakinan bahwasanya yang benar, yang tetap dari Nabi alaihi salatu wassalam, hina kana yasjud, ketika beliau sujud, innama kana yasjudu ala kafaihi, beliau sujud mendahulukan kedua kafaihi, telapak tangannya. Wahuna hadisani, di sini ada dua hadis, ya, ahaduhuma min qawlihi, yang pertama dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam, wa ukhra min fi'lihi, dan yang lain dari fi'il perbuatan Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Amal hadisu qawli, adapun hadis yang terdapat sabda beliau alaihi salatu wasalam, beliau menyatakan, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruk al-ba'ir wal yadha' yadayhi qabla kaffayhi. Naam. Qabla rukbatain, ya. Naam. Taib. Kata beliau, idza sajada ahadukum, jika salah seorang dari kalian hendak sujud, maka janganlah dia turun sebagaimana turunnya ba'ir. Wal yadha' yadayhi, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Naam. Disebutkan oleh Ibnu Al-Albani dalam Sahih. Naam. Jami'ul Saghir. Nah, adapun dari fi'il adalah apa yang diriwayatkan oleh Nafi' dari Maula Daud Maula Ibnu Umar. Dari Maulahu Ibnu Umar. Nah, bahasanya belum menyebutkan karena idza sajada antara Rasul alaihi salatu wasalam apabila sujud, wada'a yadayhi qabla rukbatayhi, beliau meletakkan kedua tangannya sebelum rukbatayhi, kedua lututnya. Kemudian ditimbali, ya, wa kana Ibnu Umar, dan adalah wa qala Ibnu Umar. Ibnu Umar menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik. Ya, yaf'alu dhalik, melakukan hal yang demikian. Baik. Di sini panjang sekali penjelasan. Antum bisa merujuk ke kitab Sifat Salat Nabi. Naam. Di sana ada penjelasan. Karena beliau ini ada yang mengatakan bahasanya hadis yang dibawakan Albani ini waham. Ada yang mengatakan mukhalif, ya, keliru. Nah, salah dari rawi katanya. Tapi dibantah oleh beliau, bahkan sebaliknya yang dibawakan oleh mereka hadis yang dibaca kita baca tadi dari Ibnu Saimin tadi itu merupakan hadis yang ya dihukumi kalau zaman sekarang kata beliau kalau hal tersebut menyelisih hadisnya dhaif karena di sana ada rawi yang majhul, dua rawi yang majhul, tidak diketahui keadaannya. Nah, sehingga ketika ada hadis dhaif yang menyelisih hadis yang sahih, nah, itu disebut hadis yang mungkar, kata Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, dan ini pendapat yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah, ya, merupakan pendapat yang kuat. Wallahu alam, pendapat yang rajih, ya, sebagaimana yang enam disebutkan di sini bahwasanya hadis yang dibawakan oleh Ibnu Saimin di situ ada rawi yang majhul. Wallahu taala alam. Sehingga ketika misalkan ada orang yang mengamalkan yang pertama, kita tidak bisa menjelam, mungkin dia lebih sikoh kepada yang nah, pendapatnya Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Nah, tetapi yang benar wallahu taala alam bisawab adalah apa yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, antum bisa merujuk di kitab Sifat Salat Nabi. Yang asli itu ada 3 jilid, ya. Yang saya punya dulu ada 3 jilid. Di sana disebutkan nikos, ya. Munakasyah, yakni bantahan terhadap pendapat yang pertama yang dibawakan atau yang disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimahullahu taala. Mungkin yang selebihnya kita baca di kesempatan yang mendatang. At-Tadir. Naam. Afwan. Kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang bi'idznillahi taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.